Suatu hari nanti kau kan jadi nyata. Wahai mimpi, kan ku jaga dalam hati. Ku percayakan langkahku kepadamu, kan ada saatnya bersinar terang seperti bintang di angkasa, terangi dunia, dan ku kan terus mencoba sampai nanti ku bisa tuk wujudkan segalanya. Bersabarlah, ku kan terus berdoa. Suatu hari nanti kau akan menjelma, wahai mimpi. Mimpi ku nyanyikan.